Wahai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Duhai temanku, hafalkan ini. Bekal untuk nanti, jangan kau lupa. Kau pelajari semuanya sangat berguna. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuhkan bantuan teman. Minta maaflah jika kamu punya salah. Tapi yang terpenting, kata wahai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib, yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Oh duhai temanku, hafalkan ini. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat